السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', yang sampai pembahasan tentang masalah riba dan sarf, sampai pada perkataan muallif, wala yuba'u makilun bijinsihi. Fadhil Syekh San. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allif rahimahallahu ta'ala. Wala yuba'u makilun bijinsihi illa kailan, wala mawzunun bijinsihi illa waznan, wala ba'duhu biba'din jazavan, fa'in ikhtalafal jinsu jazatis salasah. Dan tidak dijual barang yang ditimbang sejenis, ditakar dengan barang yang sejenis illa kailan, kecuali dengan takaran. Dan tidak menjual barang yang ditimbang dengan sejenis kecuali dengan timbangan, dan tidak pula satu bagian dengan bagian yang lain jazavan, secara taksiran. Qala al-muallif rahimahullah, wa la yuba'u makilun bijinsihi illa kayla, wa la muzunun bijinsihi illa wazna, wa la ba'duhu biba'din juzafa. Al-Imam Al-Hajjawi berkata, dan tidak halal, tidak boleh menjual, menukar barang yang ditakar dengan ukuran volume, namanya liter atau barel, bijinsihi dengan sejenisnya, dengan barang yang juga ukurannya ditakar atau di liter atau di barel. Tidak boleh sejenis ditukar melainkan dengan cara takaran. Ya, yang ditakar umpamanya minyak goreng ditakar, minyak bensin ditakar dengan literan. Maka menukar bensin dengan minyak goreng harus dengan takaran. Tidak boleh satunya ditimbang, satunya ditakar. Yang bensinnya umpamanya 1 liter, minyak gorengnya 1 kilo. Tidak boleh, harus dengan takaran, dengan literan. Wala mauzunun bijinsihi illa waznan. Dan juga tidak boleh menjual barang yang ditimbang dengan sejenisnya kecuali ukurannya adalah timbangan. Barang yang ditimbang dengan kilo, seperti umpamanya timbang dengan kilo cabai, ditimbang dengan kilo bawang, ditimbang dengan kilo, ditukar bawang dengan cabai haruslah sama-sama 1 kilo. Tidak boleh cabainya dengan kilo kemudian bawangnya dengan liter, maka ini tidak boleh. Ya. Ini kembali permasalahannya karena dalam mazhab Hambali ilat daripada ribawi pada 6 komoditi itu adalah al-kailu wal-waznu, yaitu takaran dan timbangan. Dan kalau tidak salah telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa yang rajih dari pendapat para ulama ilatnya bukanlah itu, kan, tetapi adalah as-samaniyah. Ya, as-samaniyah, mutlaqus samaniyah untuk emas dan perak, dan at-ta'mu al-qut wal-iddikharu untuk 4 komoditi, yaitu kurma, gandum, kemudian dengan gandum dengan 2 jenis, burut asyair, kemudian garam. mereka menukar kurma dengan gandum. Ya, persyaratannya harus sama ukurannya dan harus, maaf, boleh tidak sama ukurannya tapi harus tunai. Yang satu jenis seperti kurma dengan kurma, maka persyaratannya harus sama dan harus tunai. Berbeda jenis hanya disyaratkan tunai saja, boleh berbeda. Menukar beras dengan kurma, ya, boleh. Kurmanya 1 kilo, berasnya 4 kilo atau 5 kilo. Tergantung value atau tergantung nilai tukar, atau tergantung juga keredoan kedua belah pihak. Ini dibolehkan. Tapi bila ditukar dengan berbeda illat dan jenis, seperti kurma atau beras ditukar dengan rupiah, karena illat rupiah adalah thamaniyah sebagai alat tukar, maka tidak ada persyaratan harus tunai dan harus sama ukurannya. Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membeli makanan kepada Yahudi dan beliau gadaikan baju besinya. Berarti tunai atau tidak? Itu tidak. Tapi makanannya beliau bawa, kemudian bayarnya nanti ngutang. Buktinya hutang, beliau gadaikan baju besinya. Karena kalau tunai tentu enggak perlu digadaikan baju besi. Sampai beliau wafat belum terbayar, tetapi nilai baju besi lebih besar daripada nilai utang atau harga makanan pokok tersebut. Wala ba'duhu bi ba'din juzafat. Dan tidak boleh menukar yang satu jenis dengan yang satu jenis. Kalau illatnya tadi adalah al-makil bijinsi illa kailan, jenisnya adalah umpamanya gandum, ditukar dengan gandum atau kurma dengan kurma, yang ini adalah dengan ditakar, maka tidak boleh ditukar yang satu takarannya jelas, yang satu takarannya tidak jelas. Ya, dia mengatakan dia punya kurma satu onggok, jenisnya ajwa. Dia punya kurma sukari satu onggok. Ditanyakan itu berapa, berapa liter? Enggak tahu. Atau dia mengatakan ya sekitar 5 liter. Katanya yang ini, yang kurma sukari kamu, punya saya juga sekitar 5 liter. Kita tukar yuk. Ya. Maka ini terlarang. Terlarang di dalam syariat Islam, karena al-jahlu bitamatsuri kal ilmi bitafaduli. Masih ingat kaidah aja saya, Ustaz? Bisa terjemahkan apa kaidahnya? Al-jahlu bitamatsuri kal ilmi bitafaduli. Seorang yang tidak mengetahui dengan nilai takar sama dengan pengetahuan dengan tafadul, keberlebihannya. Maksudnya apa? Ya, ketika dia tidak mengetahui secara pasti takaran, ukuran atau timbangan, maka itu dapat membawa kepada keberlebihan dari jenis atau barang yang dijual, tidak sama nilainya. Ya, masya Allah, hampir selesai. Al-ilmu al-jahlu bitamatsuri kal-ilmi bitafaduli. Di sini kaidahnya menggunakan kias. Ya. Al-mana al-makis alai, al-makis alai adalah al-ilmu bitafadul. Bila tahu bahwasanya kurma ajwanya dia ini yang punya kurma juaknya adalah 2 kilo, kurma sukarinya 3 kilo. Tahu dia ini tidak sama beratnya atau ukurannya. Ini dia tahu takarannya, yang sukari 5 liter, yang ajwa 3 liter. Tahu sukar, tahu takarannya. Ditukar berlebih seperti ini boleh? Tidak terjadi riba fadl. Jelas? Ini sama hukumnya mereka tahu bahwa mereka tidak tahu ukurannya sama. Tadi ukurannya kan tidak sama. Ukurannya riba. Hukumnya riba. Kalau mereka tidak tahu ukurannya sama, ini berapa punya kamu yang onggokan sukari tadi? Allah, enggak tahu saya, mungkin 3,5 liter, mungkin 3,2, mungkin 3,7. Ya. Yang punya kamu takarannya berapa anjuannya? Oh, enggak tahu sih Allah, mungkin bisa 1,2, 1,3 atau mungkin 1,1. Ya. Mereka tidak tahu. Mereka tukarkan. Hukumnya sama, tadi mereka tahu tidak sama. Berarti boleh apa tidak hukum yang ini? Tidak boleh. Terjadi juga dengan riba fadl. Bisa diumpamakan dengan ini. Ya. Apa yang dijelaskan oleh Ibn Qayyim di dalam bukunya, salah satu bukunya Zadul Ma'ad kalau saya tidak salah. Saya dengar dari Syekhna, Syekh Profesor Dr. Anyar bin Naim Sulami tentang masalah maqasid. Kata beliau, kata Ibn Qayyim, bahwasanya menukar emas tiber dengan emas dinar itu sepakat para ahli fikih tidak boleh. Emas tiber itu dia masih bercampur dengan benda yang lain. Dia tambang emas, menambang emas, dia bercampur mungkin dengan pasir, masih ada sekian persen, bercampur mungkin dengan benda-benda yang lain sekian, ya itu kan tidak jelas berapa emasnya, ditukar dengan emas dinar yang murni, ya 4,25 gram beratnya, ditukar dengan yang ini dengan perkiraan, walaupun yang perkirakan itu adalah pakar, ya disebutkan oleh Syekh Muhammad Salih Al-Saymin, walaupun al-kharis adalah alim bil-khars, memang pakar, kesalahannya itu mungkin bisa dikatakan 0,00 sekian, tapi tetap ada kesalahan, ya itu ijma' para ahli fikih tidak boleh, kecuali kata Ibn Qayyim, kecuali dalam ada maslahat maqasid syar'iyyah, tidak ada maslahat di mana dalam keadaan darurat. Contohnya apa? Orang tadi yang punya tiber, yaitu emas yang bercampur dengan benda-benda lain yang dia punyai, dia dalam keadaan safar dengan bersama kafilah rombongan. Di tengah jalan, ketika mampir satu kota, dia, "Pak, tolong buatkan jadi emas dinar. Saya butuh nanti disampai di tujuan butuh uang untuk belanja." Ya. Dia tanyakan, "Berapa Pak waktu butuh untuk dirubah, dibersihkan, ya? Nanti saya bayar jasanya sampai menjadi dinar 3 hari. Sedangkan kafilah dagangnya besok pagi mau berangkat dan dia butuh uang." Begini ada maslahat mungkin dekat kepada, ya ini di bawah darurah. Kalau tidak kebutuhannya, dia tidak punya uang di perjalanan. Maka kata Ibn Qayyim, dalam kasus ini boleh dia menukar emas yang masih bercampur dengan material yang lain, ditukar dengan dinar tadi. Ya, yang kata beliau, kalaulah disampaikan kepada para ahli fikih, para ahli fikih mengatakan ini riba. Betul riba, tapi kasusnya darurat. Tidak memungkinkan dia, kalau dia tunggu sampai 3 hari, ya, ditinggalkan oleh rombongan. Dan kebiasaan kalau dalam perjalanan masa dulu jalan satu orang, akan rentan dirampok. Ya. Kalau tidak dia lakukan, tidak punya uang di dalam perjalanan. Ini kasusnya hampir dekat darurat. Maka kata Ibnu Qayyim, maslahah taqtadi jawaz dzalik. Bahwasanya ini maksud tujuan syar'i yang agung membolehkan untuk hal tersebut. Berarti pada hukum asalnya al-jahlu bit tamatsuli kal ilmi bit tafaduli. Ya, sebagaimana kecuali ada hajah dalam kasus tadi atau dalam kasus aroya yang nanti akan kita bahas. Itu kasus aroya menukar kurma yang di pohon dengan kurma yang kering di bawah. Itu pasti akan ada perbedaan. Ya. Akan tetapi ini pengecualian karena ada hajah bagi para fakir miskin. Nanti insyaallah pada babnya akan kita jelaskan. Cukup saya kira sedesan pembahasannya sampai di sini. Jazakumullah khair pada Ustaz Dr. Wazir Mizi, fadhallahu taala yang telah memberikan syarah dan penjelasan dari beberapa matan atau kaidah yang terdapat dalam kitab ini terkait dengan bab riba. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV untuk yang memiliki pertanyaan dalam pembahasan ini atau terkait dengan bab muamalah yang lain. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Kami angkat via telepon terlebih dahulu, silakan. Ya, baik, halo. Ya, sudah masuk, silakan. Ya, halo. Baik, kami sampaikan kembali di 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Ya, halo. Baik, kami angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika seseorang menggadaikan emas lalu kemudian di tempat penggadaian mensyaratkan untuk mengambil dalam jangka waktu tertentu dan tidak sesuai dengan, tidak boleh diambil apabila kita memiliki kemampuan untuk membayar pada waktu yang belum ditentukan. Masya Allah. Tanyanya bagaimana kalau emas kita gadai, nah, kita dapatkan uang, nah, ya, kemudian uang dikembalikan berlebih atau sama? Berlebih. Kalau berlebih sudah ada riba. Ya. Kalau berlebih pengembalian uangnya sudah ada terjadi riba. Kemudian apalagi ada hak untuk dia menahan, tidak bisa dia tarik kapanpun juga barang gadaiannya. Tidak boleh. Ini bagian dari kezaliman. Jazakumullah khair barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan via telepon, silahkan di 021-823-6543. Baik, halo. Iya, silahkan, sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Saya Adi Permana dari Padang, Ustaz. Silakan. Allah Adi Permana. Silakan. Bertanya luar tema, Ustaz. Nah. Kebetulan saya sendiri telah lulus dari SMA, Ustaz. Terus? Jadi saya mengambil bidik misi. Apa? Beasiswa bidik misi, Ustaz. Apa? Beasiswa? Bisa dijelaskan secara detail atau lebih keras suaranya, akhi? Beasiswa bidik misi dari pemerintah, Ustaz. Beasiswa bidik misi, gitu. Dari pemerintah. Terus? Dan beasiswa bidik misi itu kita mendaftarkan diri kita, Ustaz. Apakah itu termasuk dari apakah itu halal, Ustaz? Beasiswa bidik misi ini dari mana? Pemerintahnya maksudnya dari apa? Dari bagian apa? Dari instansi apa? Dari pendidikan, dari dinas pendidikan gitu, Ustaz. Dari dinas. antum tidak punya kemampuan untuk kuliah dengan biaya pribadi. Benar, Ustaz. Kalau tidak punya kemampuan, boleh insyaallah. Jelas ada firmana? Oh gitu, Ustaz. Jazakallah khair. Allah barakallah. Ya, beliau bertanya tentang mengajukan untuk mendapatkan beasiswa bidik misi, tapi tidak jelas sumber dananya. Apakah dananya dari yang halal atau non halal? Sekalipun dananya dari non halal, mamanya dari bunga bank yang didapatkan, ya, atau dari, tapi kan dari pemerintah, mungkin dana bank dari negara atau gimana, ya, karena statusnya dia tidak mampu, dana tersebut bagi yang tidak, orang yang tidak mampu halal. Kecuali dia adalah orang yang mampu, pilih-pilih beasiswa. Ya. Kalau beasiswa yang halal, silakan, kalau tidak jangan. Baik. Baik, jazakallahu khair. Demikian hadis permana. Ya. Semoga ini menjadi jelas dan Allah mudahkan apa yang antum niatkan di pembelajaran dan pendidikan selanjutnya. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Iskandar di Depok, Pak. Silakan. Assalamualaikum, Iskandar. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mau bertanya, Pak Ustaz. Ana baru-baru ini kan mau beli rumah dengan cicilan dengan tanpa riba langsung kepada orangnya. Nah, disepakati katakan DP-nya 100 juta, dibayar 50 juta di awal, kemudian selang 2 bulan akan dibayar lagi 50 juta lagi. Itu untuk DP baru? Iya, baru DP. Nah, terus di setiap bulan dibayar cicilan lah perjanjiannya. Tapi terlambat tidak ada, terlambat membayar ya. Cicilan tidak ada terkena denda? Tidak ada, Pak Ustaz. Nah, di tengah jalan kebetulan ada yang menawar ini 100 juta belum lunas, Ustaz. Ya. Di tengah jalan ada yang nawar lebih besar lagi mungkin, atau saya nggak tahu. Nah, dia sampaikan ke saya apakah boleh dijual. Katanya ana bilang ya silahkan aja, tapi karena menurut ana, karena saya ana belum lunasi 100 juta DP itu. Nah, kira-kira gimana menurut Pak Ustaz ana menyikapi ini, Pak Ustaz? Ya, kalau antum boleh kan ya jadi boleh, tapi kalau tidak menjadi hak anda. Kalau anda mengatakan saya yang menjualnya, kan saya sudah beli dari anda dengan bayar DP, makanya dia minta izin kepada anda. Tapi kalau anda mengizinkan, ya boleh kembali uang anda, anda tarik lagi yang uang 50. Tapi kalau anda ingin mengatakan enggak, biar saya mau dapat untung, mana orangnya, saya menjual, ya harganya umpamanya semuanya 500, anda jual ke orang 600, boleh. Tapi DP-nya disepakati awalnya 100 juta, anda baru kasih 50 juta, Pak. Walaupun belum anda bayar 1 sen pun juga, tetapi dia sudah berakad menyetujui menjual kepada anda. Ya, sudah anda terima, itu milik anda. Nah, sekarang di tanah sudah ada 50 juta lagi untuk menasih DP 100 juta itu. Apakah boleh anda teruskan atau anda bagaimana, Pak Ustaz? Terserah anda, Bapak. Kalau anda teruskan, anda bilang saya enggak mau, saya maunya, saya butuh rumah itu, tempatnya sudah strategi, sudah cocok, ya, ya, maka dia tidak bisa menjualkan ke siapapun juga. Syukran. Ya, Allah yang baik. Syukran. Jazakumullah. Jazakumullah khair, Pak Abu Iskandar Depok. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang ketiga, silakan. Di line telepon 021-823-6543 di belakang Abu Iskandar, silakan. Halo. Baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Pak Heru di Padang. Pak Heru di Padang, silakan, Pak. Gini, Pak, saya dokter. Masya Allah. Jadi gini, saya punya perusahaan, apa, saya bekerja. Ada perusahaan farmasi datang kepada saya menawarkan produk obatnya. Nah, kemudian saya katanya nanti diberikan acara ilmiah, untuk pengantin acara ilmiah pergi seminar. Apa hukumnya, Ustaz? Apakah boleh saya pakai atau gimana? Sebentar, Pak Heru, Anda dokter di klinik pribadi Anda atau Anda karyawan di perusahaan orang atau di klinik orang atau di rumah sakit umum? Di rumah sakit swasta, dok. Swasta, hei. Ya. Maka tanyakan kepada pihak rumah sakit Anda, bolehkah Anda menerima fee ini atau tidak? Karena ini bagian dari rishwah. Iya. Kalau pihak rumah sakit, pihak HRD-nya mengizinkan Anda menerima biaya itu untuk seminar atau untuk lain-lain, atau bahkan untuk pribadi Anda pun, maka hukumnya boleh. Kalau untuk pribadi pun boleh, Ustaz. Kalau diizinkan oleh HRD rumah sakit itu. Walaupun peraturan dari pemerintah, dari KPK, misalkan itu melarang. Kalau melarang pemerintah, Anda karyawan pemerintah atau karyawan dari swasta. Kalau swasta, walaupun dilarang oleh pemerintah, karena hukum asalnya sesuatu yang halal, halal. Itu kan sebetulnya adalah hak rumah sakit swasta tadi. Fee dari pemasok obat, dari pesan obat, itu kan untuk rumah sakit. Kalau diberikannya ke rumah sakit, diterima oleh rumah sakit, lalu rumah sakit memberikan kepada Anda sebagai karyawan, ada yang bisa berani melarang? Ada atau tidak? Tidak ada. Begitu juga kalau diberikan langsung dan Anda diizinkan oleh tempat Anda bekerja, itu rumah sakit tadi. Apa bedanya? Kalau gitu, berarti tetap kalau dia menawarkan untuk seminar, untuk pemakaian obatnya, meresepkan obatnya, tetap diperbolehkan berarti, Ustaz, ya? Iya. Oh iya. Jazakallah khair, Ustaz. Allah barik fiik. Baik, jazakallah khair, barakallah fiik. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang bertanya via telepon di 0218236543. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan bab riba secara khusus, kita terima kembali telepon berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Rizal dari Cilengsi. Silakan, akhi Rizal. Ya, Pak Ustadz, saya mau nanya terkait tentang transaksi online. Iya, kan saya misalnya dropship itu di marketplace contohnya. Kemudian saya ngambil barang dari orang lain. Nah, saya mengirim barang itu melalui penjual itu, tapi belum menerima uang dari pelanggan saya. Itu bagaimana, Ustadz, hukumnya? Anda belum terima uang tapi sudah mengikat atau tidak dengan pelanggannya akadnya? Belum, Ustaz. Tapi kan kalau di... Kalau dia nggak jadi nggak ada masalah. Oh, kalau misalnya dia jadi itu statusnya jadi apa, Ustaz? Kalau dia nggak jadi nggak apa-apa. Halo? Kalau dia tidak jadi beli, yang beli dari Anda, ada konsekuensi nggak? Kalau misalnya dia jadi beli itu seperti apa, Ustaz? Pertanyaan saya dulu dijawab sehingga saya bisa menjawab. Kalau Anda nggak bisa menjawab, saya pun nggak bisa menjawab. Ya. Nggak jadi beli. Konsekuensinya apa, Afi, ketika tidak menjadi beli? Bisa difahami pertanyaannya? Maaf, belum paham maksudnya. Tadi kan Anda Marizal menjual ke pembeli dari ke Anda kan ya, dan barang itu kan belum Anda beli dan belum Anda terima dari produsen Anda atau supplier Anda, iya atau tidak? Iya. Iya. Anda kan jual dulu baru Anda pergi beli. Iya. Iya. Kalau akad ini mengikat, hukumnya haram. Maksud mengikat itu ada konsekuensi enggak kalau dia enggak jadi beli barang? Enggak ada sih. Enggak ada. Artinya nanti kalau dia beli lagi enggak akan dipotong uangnya gitu. Iya, cuman saya menambahkan, Ustaz, misalnya. Kalau menambahkan berarti ada konsekuensi namanya, ya, akhi. Oh, iya. Enggak boleh. Karena barang belum Anda miliki, kecuali Anda minta menjadi sebagai wakil dari produsen atau supplier. Arti wakil itu tidak mesti Anda bayar dahulu di depan uang sebelum Anda terima barang atau kirim ke end user Anda. Paham Pak Rizal? Insya Allah paham. Allah barik. Jazakallah ya. Wa iya akhir Rizal, barakallah fiqh. Dan kita masih terima kembali pertanyaan via telepon. Sebelum kami angkat dari pesan singkat, silakan di 0218236543. Baik, kita ke akhir Rizal, silakan. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Hemdayat dari Aceh, Pak. Pak Hemdayat. Baik, silakan, Pak. Gini, saya kan apa ini? Nyewa tanah 5 tahun jangkanya. Sebesar 20 juta, Pak. 5 tahun itu. Kebun ini, kebun kopi. 5 tahun itu 5 juta sewanya. 5 tahun itu 5 juta sewanya. Iya, Pak. Kopinya sudah ada. Tahun. Kebunnya itu sudah ada kopinya atau belum, Pak Emda? 5 tahun 20 juta. Kopinya sudah ada, Pak. Kopinya milik Anda atau milik pemilik tanah jadinya? Pemilik tanah, Pak. Tapi sewa. Tapi sewa saya gitu. Enggak, maksud saya dalam jangka 5 tahun itu kopi Anda ambil atau tidak? Diambil, Pak. Buah kopinya. Iya. Kemudian manfaat tanah apa selain buah kopi tadi? Hasil kopi aja saya ambil, Pak. Oh, begitu. Baik. Ya, saya jelaskan insyaallah, Pak Imran. Ya. Baik. Ditunggu ya, Bapak. Barakallahu fiik. Silakan. Ya, baik. Dalam hal ini, sebagian para ulama membolehkan menyewakan sesuatu, ya, dan dia mengambil hasilnya. Kalau walaupun tujuannya adalah hasil, ya, ini pendapat sebagian para ulama. Seperti tadi dia menyewakan kebun kopi, tujuannya adalah buah kopinya, bukan tanah dan buah pohonnya, ya. Dia mengatakan kepada pemilik kebun kopi, selama 5 tahun saya sewa, ya, berarti selama 5 tahun buah kopi yang berbuah di waktu itu milik saya dan dia menyetujuinya, ya, dengan sewa umpamanya sekian juta, boleh. Sama juga dia seorang menyewa gedung selama 10 tahun, manfaat dari gedung ini milik saya sewakan ke orang lain, saya dapat uang untuk saya, bukan untuk Anda, ya. Dan kalau dari awal dia menjelaskan seperti itu, dibolehkan, wallahu ta'ala alam. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini tujuannya adalah buah kopi. Kalau tujuan buah kopi berarti jual beli, ya. Kalau dibuat dengan akad salam boleh, ya. Tapi kalau dengan akad sewa tadi juga sebagian membolehkan, wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan, demikian Pak Hamdadi Aceh, ya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya meminjamkan uang kepada seseorang, Ustaz? Ya. Di mana akadnya dia akan mengembalikan dengan hasil pertanian, sehingga dia mengembalikan dengan pertanian yang harganya sama dengan harga pasaran ketika dia membayar. Dia pinjam uang umpamanya 10 juta. Nah. Nanti dibayarnya ketika dia panen beras. Nah. Yang diserahkannya adalah beras. Beras. Tapi tergantung dengan uang pada waktu itu. Ya. Kalau dia menyetujui tidak ada masalah insyaallah taala. Ya, tetapi si pihak pemberi pinjaman tidak dapat keuntungan apapun juga. Ya. Kalau dia ingin untung, ini kan berarti enggak dapat untung dia. Kalau dia untung, jangan buat akad pinjaman. Buat akadnya jual beli salam. Ya, umpamanya pinjam 10 juta. 10 juta itu normal harga beras dapat 10 ton. Ya. Dia ingin, karena dia agen beras umpamanya, ya. Kalau dia pinjamkan uang 10 juta nanti kembali pada waktu itu konversi dengan beras 10 ton, berarti kan dapat untung dia. Karena memang tidak boleh dapat untung, akadnya kol. Ya. Kalau ingin dapat untung, buat akadnya jual beli salam. Saya beli kepada Anda beras 12 ton, serah terima 6 bulan lagi, perkiraan dia panen di waktu itu. Enam bulan lagi saya terima beras banyak 12 ton. Ini uang 10 juta di awal. Boleh. Maka akad salam adalah solusi dari riba untuk permodalan. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Demikian Bapak yang bertanya, dan satu tambahan faedah dan solusi dari Ustaz terkait dengan apa yang Bapak tanyakan. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Bengkulu, Abu Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya, bagaimana hukum menjadi perangkat desa yang di dalamnya saya harus membuat surat pertanggungjawaban, yaitu realisasi dana desa yang tidak sesuai RAB dan terkadang ada unsur suap. Pertanyaannya apa? Bagaimana hukum menjadi perangkat desa? Nah. Hukumnya halal. Yang haram adalah Anda berdusta dan menerima rishwah atau menyetujui sebuah perbuatan rishwah. Ya. Dan memang dibutuhkan untuk hal-hal seperti ini para orang-orang yang jujur dan amanah. Kalau Anda bisa jujur dan amanah dalam hal ini, harus Anda ambil amanah ini. Tapi kalau Anda khawatir, namanya manusia, ketika di awal insya Allah saya bisa jujur dan amanah, tapi ketika mulai bekerja, godaan besar, kebutuhan pun menuntut, ya, dan ada tawaran-tawaran rishwah tadi, dan untuk kerjasama menulis laporan yang tidak benar, ya, khawatir itu terjadi, sebaiknya jangan. Jadi Anda yakin pada diri Anda, Anda bisa berani melawan rishwah tadi. Ya, dengan demikian manfaatnya besar bagi kaum muslimin di daerah Anda sebagai perangkat desa tadi. Dan jangankan sebagai perangkat desa, bahkan sebagai perangkat pusat di ibu kota negara pun dibutuhkan orang seperti ini. Bahkan posisi puncak pun seperti presiden, ya, menteri dan para pejabat-pejabat tinggi dibutuhkan orang-orang al-qawiyul amin. Fa inna khayra man istajarta al-qawiyul amin. Orang yang pantas untuk diangkat menjadi perangkat pegawai pejabat tinggi, ya, hanyalah orang al-qawiyul amin, qawi profesional dalam pekerjaannya. Memang dia ahli, pakar di pekerjaannya. Syarat yang kedua, dia memiliki amanah, jujur. Tidak bisa dia mengambingkan dengan dunia dan tawaran-tawaran dunia. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fik. Demikian Bapak Abu Zaki di Bengkulu yang bertanya, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Baik, ada pendengar kita dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum bekerja di tempat yang dimana ada, yang dimana saya sebagai support dalam pengguna layanan jasa komunikasi, namun di sisi lain misal dalam pembayaran di sana ada biaya pajak dan ada denda telat pembayaran. Ulangi. Baik, pendengar kita di Surabaya bertanya, bagaimana hukum bekerja di tempat yang dimana saya sebagai support mendukung dalam penggunaan layanan jasa komunikasi. Komunikasi itu. Namun di sisi lain, misalnya dalam pembayaran di sana ada biaya pajak dan juga ada denda telat pembayaran. Apa? Saya nggak paham. Denda telat pembayaran ini, kalau pajak, kalau dia dizolimi nggak ada masalah. Tapi kalau umpamanya denda pembayaran ini, dia perusahaan dia mengenakan kepada pemakai layanan komunikasi atau tidak. Kalau dia perusahaan dia mengenakan itu, berarti dia bekerja di perusahaan yang menerapkan denda keterlambatan, yaitu adalah riba, ya, sebaiknya jangan terima pekerjaan ini. Ya, atau kalau sudah di sana, cari pekerjaan yang lain yang halal yang tidak ada riba di perusahaan tadi, walaupun dia tidak di bagian ribawi tadi. Kalau dia di bagian ribawi tadi, dia menagihkan atau menuliskan atau menyaksikan akad dari denda tadi, maka ini adalah haram, tidak boleh bekerja di sana. Tapi kalau dia tidak bagian dari bagian itu, dia bagian yang lain, bagian IT-nya tidak ada, IT-nya pun tidak membuat bagian itu, pokoknya bagian yang lain, bukan di bagian petanggihan dan pembuatan denda tadi, ya, maka hukum asalnya boleh. Demikian pendengar kita di Surabaya, barakallahu fikum. Kami masih akan dari pesan singkat dari pendengar kita di Bengkulu Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami menabung di salah satu bank syariah. Dalam jangka waktu 1 tahun tidak boleh diambil, akan tapi di awal kita diberikan hadiah berupa barang seharga tertentu. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Akan menabung di lembaga keuangan syariah maupun konvensional itu adalah qard, dan itu fatwa dikeluarkan oleh UKI. Artinya pihak nasabah meminjamkan uang kepada bank, maka apapun pertambahan yang diterima oleh nasabah adalah riba, ya, baik itu bank syariah maupun bank konvensional. Di sini jelas ada pertambahan barang, ya, dan diserahkan bahkan di awal. Kain termasuk riba. Wallah ta'ala. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Demikian pendengar kita di Bengkulu, barakallahu fikum. Masih kami angkat dari pesan singkat dari pendengar kita, Bapak Budi di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, seandainya membeli beras dalam satuan kilogram, iya, kemudian dijual dalam literan atau sebaliknya, bagaimana hukumnya? Sebagian para ulama dan ulama mazhab Hambali, sesuatu yang ukurannya adalah takaran maka harus dijual dengan takaran juga. Ya. Yang kalau ukurannya adalah berat timbangan maka dijual dengan timbangan juga. Tetapi wallahu ta'ala alam, kenapa jumhur para ulama tidak? Boleh Anda jual dengan juzaf dengan cara onggok, ya, Anda masukin ke dalam plastik, ke dalam karung. Kalau bertanya, ini berapa kilo? Saya enggak tahu. Mungkin 40, mungkin 45, mungkin 43, mungkin 39. Kalau mau timbang, silakan timbang. Tapi ditukarnya bukan dengan beras, jenis yang sama, ditukar dengan rupiah. Boleh. Walaupun ini tidak diketahui. Karena yang tidak boleh itu dengan benda yang sejenis, ya, yang sama-sama komoditi ribawi, yang satu dikerai, satu tidak. Itu yang tidak boleh. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar yang bertanya via telepon. Silakan di 021-823-6543. Kami angkat. Ya, silakan. Halo. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, di mana? Dari Pak Muhammad. Dari Pak Muhammad di Surabaya. Pak Muhammad, silahkan, Pak. Dikeraskan suaranya, Pak. Pak Ustaz. Iya, Pak Muhammad. Karena pertanyaannya ini agak panjang, kami juga sering ke Jakarta. Apakah ada waktu kami bisa datang di kantor, jam berapa dan hari apa yang mau kami bisa Baik, Bapak minta nomor saya nanti ke pihak studio Roja, ya, Bapak, ya. Oh gitu, ya. Ya. Baik. Itu saja, Pak Muhammad. Banyak, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak bisa berkomunikasi dengan pihak Kru Roja di layanan informasi kami di 021-823-3661. Kami ulangi kembali di 021-823-3661. Baik. Kami berikan kesempatan yang kedua via telepon, silakan. Halo. Halo. Iya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Pak, di mana? Dari Abang Muhammad di Bekasi. Silakan, Akhi. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya, Ustaz. Ini kalau kita mau mudharabah, tapi saya tahu modal dari partner saya ini dari uangnya dari hasil yang tidak baik gitu. Maksud tidak baiknya apa? Ya, dari dia kerja di pajak gitu. Tidak boleh Anda terima sebagai modal untuk investasi. Oh gitu, Ustaz, ya. Iya. Sekolah, Ustaz. Allah barik fi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, akhi. Ya, benar kita di Bekasi. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di line telepon 021-823-6543. Ya, halo. Halo. Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Afwan, tadi saya jawab dulu. Baik, silakan. Tidak boleh diterima sebagai investasi dengan syarat dia belum bertaubat. Nah. Kecuali dia sudah bertobat, dia resign dari tempat pekerjaan yang tadi yang haram. Nah. Kemudian ada uangnya dia untuk kebutuhan minimal. Iya. Karena dia baru resign dari pekerjaan sebagai pegawai untuk mulai suatu start, tentu dia masih gamang. Lalu dia serahkan dananya kepada temannya tadi, maka boleh. Tapi kalau dia masih tetap bekerja dan belum bercerita tentang masalah resign, tidak boleh diterima uangnya sebagai modal usaha bagi pihak yang lain. Wallahu ta'ala alam. Saudara yang afwan, putus sebentar. Baik, jazakumul khair tambahan faedah jawaban dari untuk pendengar kita yang sebelumnya. Dan kita berikan kesempatan yang tadi yang tersempat terputus, silahkan. Ya, halo. Halo. Ya, assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana, Pak? Allah di Kerawang. Di Kerawang, silahkan, Pak. Saya mau menanyakan ini, saya kan ada 12 orang melakukan arisan dikumpulkan oleh satu pihak. 13 orang yang pengumpulannya ini ikut juga? Enggak ikut yang. Berarti 12 orang yang ikut. Iya, dikumpulkan oleh satu orang jadi totalnya 13. Ya, berarti ikut atau tidak dia yang ikut pengumpul? Ya, tidak, cuma 12 orang saja. 12 saja berarti terus. Iya, sebulan 12 juta terus sebulan 2 juta terus kami melakukan DP 20 juta sebulan sebentar 2 juta 2 juta kali 20 24, berarti iya terus selama 5 tahun terus yang dapat berapa kali setahun diputar sekali setiap 6 bulan sekali dikocok hasilnya buat beli tanah sama bangunan oleh pihak yang 13 orang yang satu itu. Jadi ya, pengelola beli tanah. Pengelola, iya pengelola itu. Serahkan uangnya per 6 bulan atau dari pertama? Tiap 1 bulan kita dari 12 orang itu tiap bulan nyerahin duit ke pihak ketiga itu, pihak kedua gitu ya. Nah, setiap ya. Bulan diserahin berapa? 2 juta tiap bulan, 2 juta 2 juta dikumpulin oleh pihak ketiga itu, habis itu tiap 6 bulan dikocok buat bangunan sama tanah. Nah, apakah mesti dapat bangunan dengan tanah itu, nanti kalau naik harganya gimana? Semuanya dapat, semua 12 iya dapat, tapi sama atau tidak ukurannya? Ukurannya sama, semua bangunannya sama. Bagaimana caranya? Tanah naik kan dia 6 tahun kan ya? Semuanya 6 tahun kan ya? Iya, 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun pengelolanya bilang akan kami selesaikan. Jadi dia udah punya tanah sebelumnya gitu. Jadi mau akan dibagi-bagi gitu. Wallahu ta'ala alam. Antum sudah ikut atau belum? Saya ikut. Nah, sudah? Saya apakah itu? Saya enggak pun, cuman khawatir saya nanti ada masalah di akhir. Karena tentu namanya harga tanah, harga rumah pasti naik. Ya. Maka saya khawatirnya bukan dari sisi ini saja, tapi dia buat dengan akad arisan yang terima cuma satu orang per 6 bulan, sedangkan semuanya bayar terus. Iya. Ya. Maka wallahu ta'ala alam. Saya khawatir nanti di tahun kedua dia udah habis uangnya, dia menghilang. Anda mau cari kemana? Ada dengan akad dengan pola jelas di atas hitam dan putih. Ada notarisnya. Dinotariskan. Iya. Insya Allah aman. Itu dikumpulkan. Insya Allah sih aman sih. Ustaz. Cuma hati maksudnya ini halal diperbolehkan atau enggak? Karena pihak ketiga itu otomatis mengambil keuntungan dari 12 orang itu. Gitu. Saya pelajari dulu ya, Pak ya. Iya. Allah barik. Kronis. Afwan. Assalamualaikum. Sekian jazakallah khair pada bapak yang bertanya, dan insyaallah akan dibahas atau dipelajari terlebih dahulu, dan insyaallah kita akan angkat kembali pada beberapa pertemuan ke depan. Barakallahu fikum, Pak. Kalau saya lupa ingatkan lagi, enggak apa-apa, saya dihubungin lagi. Kita berikan kesempatan mungkin untuk satu kesempatan terakhir di kesempatan pagi ini. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Pak Mul di Medan. Pak Mul, silakan. Silakan Pak Mul. Ini, Ustaz, jadi kan ada kawan ngajak untuk investasi. Buka seperti apalah, seperti Indomaret gitu jualan, tapi yang dijual sembako. Jadi dia ngajak kalau ada modal paling sedikit 10 juta nanti kita bagi hasil, katanya bagi hasil. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, apakah sistem bagi hasil yang dimaksud ini tadi tidak riba atau... Kalau rugi bagaimana, Pak? Kalau rugi, kan saya tanya, kalau untung bagaimana, ya bagi untung katanya setelah setahun. Tapi kalau rugi ya bagi rugi gitu, Ustaz. Maksud bagi rugi itu apa? Uang Anda akan berkurang? Uang tidak berkurang, yang 10 juta ini tidak berkurang, Ustaz. Cuman keuntungan. Mana? Kalau umpamanya rugi, Bapak, usahanya rugi. Tadi kan Bapak serahkan 10 juta. Iya. Jadi akhir tahun dihitung-hitung semua asetnya dan segala macamnya, tinggal lagi 8 juta. Siapa yang menanggung kerugian 2 juta? Iya, Ustaz, ikut nanggung. Berarti uang Bapak berkurang jadi 8? Berkurang jadi 1. Ya, Bapak yakin teman ini orangnya bisa dipercaya, amanah? Saya yakin, karena semuanya lulusan dari Mesir. LCMA gitu semua, Ustaz, teman-teman. Masya Allah. Orang yang ngerti agama lah gitu, Ustaz. Iya, banyak juga yang ngerti agama tapi amanah tidak ada, dan banyak. Amanah. Kalau amanah Anda percaya dengan dia, silakan, enggak ada masalah. Karena bila rugi, betul dibagi rugi, uang Anda berkurang. Yang ya, dia yang pengelola tidak dapat untung. Tidak dapat sama sekali gaji. Iya, Ustaz. Ya, Allah barik. Oh, jadi bisa ya. Boleh. Enggak riba maksudnya. Tidak riba. Yang riba itu kalau Bapak tidak akan menanggung rugi sama sekali. Oh. Usahanya rugi, Bapak tetap uang Bapak 10 juta akan dikembalikan. Iya. Nah, itu jadi riba jadinya. Tapi kalau uang Bapak ketika rugi akan berkurang, itu tidak riba. Oh, iya, sadar. Allah barakfikum. Makasih, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Bapak, atas pertanyaannya, dan demikian jawabannya disampaikan Ustaz. Barakallahu fik, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Sebagai khitam, silakan. Ya, semoga kaum muslimin dan kaum muslimat diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal semuanya. Kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal semuanya dari kerusuhan dan kegundahgulanaan serta kesedihan di dunia sebelum di akhirat, tentu dengan mempelajari syariatnya dan mengamalkannya dalam mencari harta ini dan mendistribusikan harta ini sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Karena sesungguhnya harta bukan milik kita, adalah malullah. Wa atuhu mimma lillahi alladhi ataakum. Berikan kepada mereka harta Allah. Jangan kita hanya titipan amanah yang kita akan pertanggungjawabkan di depan Allah, dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita gunakan. Maka kita haruslah melakukannya sesuai dengan kehendak Allah, yang itu kita ketahui tentu dengan mempelajari syariatnya.